Terima kasih masih bersama kami di Maretugu Golden Ways. Pak Mario, izinkanlah saya buka segmen ini dengan pertanyaan dari super audience kita. Silakan. Silakan yang ingin bertanya. Ibu, saya persilakan Ibu. Nama saya Ibu Asih Samsul dari Pamulang. Ya, yes, Ibu Samsul. Tidak semua kehidupan ini orang mencapai suatu keajaiban dalam kehidupan. Bagaimana caranya kita bisa mencapai suatu keajaiban yang bisa kita peroleh? Apakah hanya melalui doa atau usaha saja? Terima kasih. Terima kasih. Super sekali. Waktu saya kuliah di Amerika dulu, ada seorang sahabat saya yang tidak mengenal Tuhan. Dia tidak percaya Tuhan. Bahkan waktu melihat saya sembahyang, dia bilang, I didn't know you were primitive, Mario. Saya tidak tahu kamu primitif. Kenapa? Orang primitif masih berdoa, katanya. Oh my God. Okay? Nah, untuk orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, jangan beritahu dia hal-hal yang bertentangan dengan yang diyakininya. Tapi ajak dia memeriksa harapan-harapannya. Orang yang tidak mengenal Tuhan tidak mengenal kata doa, tetapi sangat akrab dengan harapan. Aku berharap, tanpa memeriksa bahwa dia berharap ada sesuatu yang sangat berkuasa yang menjawab harapannya. Ya. Nah, tapi karena kita sudah sampai pada titik di mana kita ikhlas menerima Tuhan sebagai pemimpin kehidupan kita, kita tahu sumber dari semua kekuatan itu dari Tuhan. Nah, dari mana keajaiban itu datang? Satu, dari Tuhan. Bagaimana lewatnya? Apakah melalui doa atau melalui upaya? Tuhan itu berwenang untuk apapun, tanpa alasan apapun kita akan dimuliakan, kalau beliau berkenan. Jadi kalau begitu, mudahkanlah, meskipun tidak ada yang sulit bagi Tuhan, tapi mudahkanlah peran Tuhan untuk memuliakan kehidupan kita dengan menjadikan kita pribadi yang pantas menerima keajaiban. Itu. Super sekali. Terima kasih Pak Mario. Ini cukup jelas Bu ya, terima kasih banyak. Bapak terima kasih, saya punya satu pertanyaan yang berkaitan dengan doa Pak dan juga berkaitan dengan Tuhan. Mungkin saya harap bisa mewakili sebagian penonton kita yang pernah merasa kecewa Pak terhadap Tuhan. Jadi tadinya percaya, senang berdoa, dan berdoa, mungkin sholat dan lain-lain, tapi terus ragu, dia jadi ragu, dan itu bagaimana komentar Bapak? Ya, kepada orang-orang yang dikasihinya, imannya tidak dibuat terlalu mudah. Gitu. Karena dia harus membuktikan bahwa keimanan itu logis. Pada orang-orang yang sulit berpikir, dibuat mudah beriman. Tapi bagi kita yang logis sekali, Tuhan menguji agar kita bisa menjelaskan dengan logis bahwa tidak ada logika yang lebih pasti daripada iman. Bagi orang yang tidak beriman, itu sesuatu yang absolut tidak ada logikanya. Tapi kalau Anda beriman, Anda tahu bahwa semua itu logis sekali. Kalau Anda menjadikan Tuhan pemimpin Anda, coba. Kalau tidak ada kekuatan bisa terjadi tanpa izin beliau. Jadi apapun itu karena izin beliau. Sehingga kalau kita menjadi hamba, bagi yang paling mengizinkan, logis sekali kalau kita menjadi apapun yang kita inginkan. Kalau kita menjadi kekasih Tuhan, apa yang tidak akan beliau lakukan untuk kita? Datanglah, bersihkanlah pikiran, karena banyak orang mau mendekat kepada Tuhan, masih menyimpan pikiran-pikiran jelek. Ya, datang, merengeklah, merataplah kepada Tuhan dengan perasaan yang baik. Jangan lagi membawa dendam, iri, kesumat, bahkan hati yang mengumpat. Datang, kemudian berlakulah baik. Banyak di antara kita masih melakukan hal-hal yang tidak akan dilakukannya di depan umum. Tetapi dilakukannya di depan Tuhan. Tidak malu. Padahal meminta Tuhan untuk memuliakannya. So, kalau ada lagu itu loh. How could you lose yourself to someone and never lose your way? Bagaimana kamu bisa kehilangan dirimu dalam menyayangi seseorang dan tidak kehilangan cara-cara baikmu? Bagaimana kalau kita menghilangkan diri kita sendiri, menyatu dalam perasaan yang sangat syahdu dengan Tuhan, lalu menggunakan cara-cara terbaik kita sebagai jalan bagi kebaikan yang dilewatkan Tuhan melalui pekerjaan kita. Itu. Super sekali, Pak Mario. Terima kasih. Satu penjelasan yang betul-betul bisa menjawab satu pertanyaan dari latar belakang dan lintas agama manapun, Pak. Terima kasih. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di ujung acara kita pada malam hari ini. Saya persilakan Pak Mario memberikan kesimpulan, Pak. Terima kasih, Pak Suli. Sahabat Indonesia yang super, izinkan saya menyimpulkan bahwa awal dari iman yang utuh adalah berhentinya analisa yang menakar kewenangan Tuhan. Kalau kita tidak lagi menghitung, menakar, sehingga Tuhan betul-betul berwenang bagi kehidupan kita, kita betul-betul masuk ke wilayah iman. Orang tidak bisa sepenuhnya disebut beriman kalau di dalam pikiran dan perasaan dan cara-caranya dia masih membatasi yang bisa dilakukan Tuhan. Kalau kita berdoa bagi keajaiban, jangan kurangi kewenangan Tuhan sebagai pemilik keajaiban. Minta, lakukan. Alasan mengapa kita meloncat adalah tanda kepada Tuhan bahwa kita demikian percayanya sampai kita terjun walaupun tidak memiliki sayap. Karena kita tahu Tuhan sangat mampu mengolor waktu yang satu detik terasa seperti 10 tahun atau membuat waktu yang panjang hanya terasa sempit. Tahu-tahu yang tadinya kehidupan itu menderita, sekarang kita pimpin dalam kesejahteraan, dalam kebahagiaan, dalam kecemerlangan. Maka, terjunlah sambil membuat sayap, karena Anda betul-betul menyerahkan diri Anda kepada kepemimpinan Tuhan. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali. Super sekali Pak Mario, terima kasih banyak. Thank you very much. Pemirsa, demikianlah episode pada malam hari ini. Saya tidak perlu berpanjang kata lagi, saya rasa sudah cukup yang kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Dan tinggal sekarang kita resapi bersama-sama sehingga kita bisa lebih mengerti lagi untuk hari-hari ke depan. Demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Tentunya di Mario Teguh, Golden Ways. Thank you.